بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Fitan wa Asrat As-Sa'ah, fitnah-fitnah dan tanda-tanda kiamat, bab yang ke-23. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في خروج الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور. Bab yang bunyinya cukup panjang itu dibuatkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan mengatakan bab fi khurujid dajjal, tentang keluarnya atau munculnya dajjal, wa mukthihi fil ardi, dan lamanya beliau di bumi. Ya, lamanya muncul dajjal atau berdiamnya dajjal di bumi. Kemudian wa nuzuli Isa, turunnya Nabi Isa. Kemudian wa qatlihi iyyah, dan Nabi Isa yang membunuh dajjal. Ya, dan Nabi Isa membunuh dajjal. Kemudian wa dhahabi ahli al-khairi wal iman, dan meninggalnya orang-orang yang baik dan orang-orang beriman, wafatnya orang-orang yang baik dan orang-orang yang beriman. Kemudian wa baqa shirarin nasi, dan menetap atau tinggal tersisa dari manusia yang jahat-jahat. Wa ibadatihim al-awthan, dan mereka orang manusia-manusia yang buruk ini menyembah berhala. Ini di akhir zaman semuanya. Kemudian wan nafkhi fis-sur, dan tiupan sangkakala. Kemudian wabathi man fil qubur, dan dibangkitkannya orang-orang yang mati, orang-orang yang di dalam kubur dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa rentetan peristiwa di akhir masa. Keluar dajjal, lamanya di bumi, turunnya Nabi Isa, Nabi Isa membunuh dajjal, wafatnya ahlul khairi wal iman, dan tersisalah manusia-manusia yang jahat. Di antara kejahatan mereka menyembah berhala. Kemudian ditiuplah sangkakala. Kemudian setelah mati semua, dibangkitkanlah kembali manusia atau dihidupkan lagi. Ini bab yang ke-23, dan kita baca hadis yang pertama di bawah bab ini. Hadis nomor 7334. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي يقول سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وجاءه رجل فقال ما هذا الحديث الذي تحدث به؟ تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوهما. لقد هممت أن لا أحدث أحدا شيئا أبدا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما يحرك البيت ويكون. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، فيبعث الله عيسى بن مريم كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون؟ فيقولون فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أسغى ليتا ورفع ليتا. قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال فيصعق ويسعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يقال يا أيها الناس هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال أخرجوا بعث النار، فيقال من كم؟ فيقال من كل 1999. قال فذلك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما yang dibawakan oleh Imam Muslim di riwayat yang ini bermula dari cerita Asim Ya'qub Ya'qub bin Asim bin Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi, ya, muridnya Abdullah bin Amr bin As. Ya'qub bin Asim bin Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala dari generasi tabi'in. Ia bercerita سمعت عبد الله بن عمرو وجاءه رجل. Kata Ya'qub, saya mendengar Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma datang, ketika datang kepadanya seorang laki-laki menjumpai Abdullah. Ya, dialog antara mereka berdua didengar oleh Ya'qub. Ya. Faqala kata laki-laki yang datang menjumpai Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu tadi, ma hadzal hadits alladhi tuhaddithu bih, taqulu inna as-sa'ata taqumu ila kadza wa kadza. Ya, ada apa dengan hadis yang engkau sampaikan? Mungkin berita hadis Abdullah bin Amr bin As ini yang memang sudah pasti tersebar kemana-mana, didapatkan, diterima oleh banyak orang. Maka laki-laki ini datang untuk memprotes, menegur. Ada apa dengan hadis yang engkau sampaikan, di mana engkau mengatakan sesungguhnya kiamat itu akan terjadi sampai waktu ini, sampai waktu ini. Jadi bercerita tentang akhir masa, ya, tentang apa yang terjadi di hari kiamat. Orang ini tidak menerima, ya, karena berita gaib, ya, kemudian detail diceritakan dalam hadis tersebut, tetapi dia sikapnya patut ditauladani, karena langsung menyampaikan kepada orangnya, tidak berbicara di belakang, ya, tidak menghasut, tidak memprovokasi di belakang. Dia jumpai Abdullah bin Amr bin As langsung, ya, dan menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya dari unek-unek. Kemudian kata Abdullah, faqal subhanallah, ya, subhanallah au la ilaha illallah. Ini ragu perawi apakah Abdullah mendengar, setelah mendengar teguran dari orang tadi, mengatakan subhanallah atau la ilaha illallah, atau kalimat yang lain, au kalimatan nahwahuma. Yang penting ada kata-kata kata-kata yang senada antara subhanallah atau la ilaha illallah, atau ucapan yang lain yang hampir senada. Tujuannya adalah maksudnya adalah keheranan, kenapa kamu mesti menegur, ya, kenapa kamu mesti ragu, karena ini hadis Nabi SAW. Ya, au kalimatan nahwahuma. Lalu dia mengatakan, laqad hamamtu alla uhaditha ahadan syai'an abada. Sungguh aku sudah berkeinginan atau telah berkeinginan untuk tidak menyampaikan hadis kepada siapapun juga selama-lamanya. Maksudnya tentang ini, ya, tentang berita-berita kiamat ini, ya. Tetapi namanya hadis mesti disampaikan. Ya. Nabi SAW perintahkan untuk menyampaikan darinya walau satu hadis, walau satu ayat, ya. Dan memang ini amanah yang diletakkan oleh Allah di pundak setiap ahlul ilmi untuk menyampaikan ilmu, ya. Kemudian dia mengatakan, innama qultu, sesungguhnya saya mengatakan, innakum satarawna ba'da qalilin amran aziman, sesungguhnya kalian akan melihat tidak lama lagi, ya, ba'da setelah qalilin sebentar, berarti tidak lama, ya, amran aziman, kalian melihat perkara yang besar, yuharrakul baitu, perkara ini mengakibatkan rumah dibakar, fitnah, ya, rumah-rumah dibakar, wayakunu wayakun, dan terjadi perkara-perkara yang lainnya dari fitnah yang terjadi. Tsumma qala, kemudian Abdullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallam bersabda, yakhrujud dajjal fi ummati fayamkuthu arba'in. Nah, ini kembali Abdullah bin Amr bin As. Kalau tadi orang yang datang, laki-laki yang datang menegurnya itu mendengar dengan perantara tanpa langsung dari Abdullah. Sekarang Abdullah langsung menyampaikan kepadanya. Sebenarnya saya juga tidak mau menyampaikan karena khawatir akan muncul hal-hal seperti ini, tapi ini kan hadis Nabi. Ya. Dan saya hanya mengabarkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi, perkara yang besar, fitnah yang melululantakkan, yang membumi hanguskan, rumah-rumah hancur, ya. Nyawa-nyawa berterbangan, nyawa-nyawa melayang, ya. Disebabkan oleh fitnah. Tidak ada yang membunuh, tidak tahu kenapa membunuh, yang terbunuh juga tidak mengetahui kenapa dia sampai dibunuh. Ini fitnah, ya. Lalu dia langsung mengatakan di antara yang diberitakan oleh Nabi SAW dari berita-berita sebelum kiamat adalah ini tentang Dajjal. Yakhrujud Dajjal fi ummati. Dajjal akan keluar pada umatku. Jadi keluarnya Dajjal, munculnya Dajjal pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan munculnya di akhir zaman. Fayamkuthu arba'in, kata Abdullah Ibn Amr, maka dia akan menetap di bumi setelah muncul itu 40. Cuma Abdullah tidak tahu pasti. La adri arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina aman. Ya, saya tidak tahu pasti apakah 40 yang dimaksud oleh Nabi 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Ya. Ini sesuai dengan pengetahuannya. Dia tidak juga mengada-ada dan tidak menambah-nambahkan. Dia mendengar Nabi mengatakan menetapnya Dajjal di muka bumi 40. Dan Nabi tidak menegaskan di ketika itu dalam hadis Abdullah bin Amr 40 hari. Tetapi kan kita sudah tahu bahwa Nabi SAW di hadis yang lain menetapkan berapa? 40 hari. Dan bahkan Nabi secara rinci memberikan pembahagian-pembahagian. Satu hari dari 40 itu selama satu tahun, yang satu hari kedua selama satu bulan, yang satu hari ketiga sama selama satu minggu. Ya, sisanya sama dengan hari-hari yang lain. Berarti apa yang diragukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini juga ada sisi benarnya. Karena kalau dikatakan 40 hari saja tidaklah benar, karena di satu harinya ada yang satu tahun. Ya. Kalau dikatakan 40 bulan tidak juga, karena yang dari 37 hari 40 hari biasa, 30 hari 37 hari biasa. Dan ada yang sebelumnya satu hari itu satu tahun. Jadi keraguan yang ada pada Abdullah bin Amr bin As layak memang. Karena kalaupun dia mendengarkan ada nanti penjelasan satu tahun, satu bulan, satu minggu, ya, dan dia tidak mengetahui apakah Nabi mengatakan 40-nya itu tahun atau bulan atau hari. Dan kita sudah tahu bahwa Nabi SAW mengatakan 40 hari. Dalam riwayat lain, kemudian dirinci oleh Nabi, dikeluarkan 3 hari dari yang 40 itu, yang mana 3 hari ini satu harinya lamanya satu tahun, yang satu hari kedua lamanya satu bulan, yang satu hari ketiga lamanya satu pekan. Ya, kita totalkan kalau dihitung hari, jumlah harinya, jadi bukan 40 hari lagi, tetapi 434 hari. Ya, 434 hari, karena satu tahun 360 tambah 30 hari tambah 7 hari tambah 37. Ya, total kalau hitungan harinya. Ya, kemudian fayab'atsullahu Isa bin Maryam, setelah 40 hari lamanya Dajjal di muka bumi, ya, dengan rincian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa. Mengutus di sini maksudnya menurunkan, ya, sebagaimana tegaskan oleh hadis-hadis yang lain. Ka'annahu Urwatu bin Mas'ud. Ya. Ini rupa dan bentuknya Nabi Isa, ya, diberitakan oleh Nabi kepada para sahabatnya, ya, yang mengetahui bentuknya Urwah ibn Mas'ud, ya, yang mengenali bentuk rupa Urwah ibn Mas'ud. Kita tidak tahu, ya, tetapi para sahabat yang Nabi SAW umpamakan bentuk Nabi Isa itu dengan Urwah ibn Mas'ud tahu Ya, mereka mengenali. Seperti yang kemarin kita juga contohkan. Ya, ketika saya menceritakan seseorang kemudian bentuknya persis dengan si fulan. Yang si fulan ini kita semua tahu. Ya. Nah, seperti itulah Nabi mendekatkan kepada para sahabatnya sesuatu yang tidak nampak, yang belum ada, yang belum terlihat, karena Nabi Isa belum muncul. Lalu dia mengumpamakan seperti Urwah ibn Mas'ud, seseorang di masa jahiliyah. Ya. Kemudian munculnya atau diturunkannya Nabi Isa tujuannya untuk menangkap atau mencari Dajjal, fayatlubuhu fayuhlikuhu, untuk mencari dan membinasakan Dajjal. Ini diantara tujuan atau misi atau visi dan misinya Nabi Isa diturunkan oleh Allah di akhir zaman. Dan kita juga tahu bahwa secara urutan yang terlebih dahulu adalah Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salam. Mati Dajjal dan tidak ada lagi orang-orang yang jahat. Summa yamkusun nasu sab'a sinin. Ini detail ya, Nabi mengatakan setelah Nabi Isa membunuh Dajjal kemudian berhukum dengan syariat Islam, tersebarlah keamanan, keberkahan ya, selama 7 tahun. Ya. Laisa bainatsnaini adawah, saking sejahteranya tidak ada permusuhan antara 2 orang. Dari sekian banyak manusia yang hidup di muka bumi, tidak ada yang bermusuh-musuhan. Aman, tentram. Ya. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang bermusuh-musuhan, tidak ada yang tidak sapa-sapaan. Tidak ada hasad, ya. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang berebut-rebutan, tidak ada yang benci-membenci. Ya. Selama 7 tahun itu manusia hidup dengan aman, tentram, bahagia. Thumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam. Ini yang sudah kita pelajari juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang dingin. Dalam riwayat yang sebelumnya rihan tayyibah. Angin yang indah, yang nyaman, yang harum. Ya. Muncul dari arah Syam. Munculnya angin tadi dari arah Syam. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khairin aw imanin illa qabadathu. Ya, tidak ada yang atau tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang di dalam kalbunya ada seberat satu zarrah, satu butir biji sawi atau seekor semut kecil. Tidak ada yang orang yang di dalam kalbunya seberat itu dari kebaikan atau keimanan kecuali diwafatkan oleh angin tadi. Ya, diwafatkan oleh angin tadi. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaih. Sampai-sampai andai ya, salah seorang dari kalian berada di puncak gunung. Di tengah-tengah gunung yang besar berada dia di sana, maka angin tadi akan memasuki gunung tersebut atau mendatangi gunung tersebut hatta taqbidahu, sehingga dia mewafatkannya. Jadi tidak ada dimanapun ada dimanapun keberadaan orang yang beriman, walau seberat satu zarrah dari keimanan dalam kalbunya, maka angin itu akan mengejarnya. Untuk apa? Untuk mewafatkannya. Nabi mengumpamakan, andai kata salah seorang dari kamu itu berada di tengah-tengah kumpulan gunung yang besar, angin itu akan datang untuk mewafatkannya. Ya. Untuk mewafatkannya. Qal, kata Abdullah, sami'tuha min Rasulillahi SAW. Ditekankan, ini tengah-tengah hadis ini. Belum selesai lagi hadis, tetapi Abdullah menekankan kembali ke orang yang tadi menegurnya. Yang saya sampaikan itu bukan perkataan saya. Yang sampai ke telingamu dan kamu tidak menerima itu Nabi yang mengabarkan. Ya. Sami'tuha min Rasulillah SAW. Saya dengar ini dari Nabi. Ya. Tentang Dajjal dan tentang turun Nabi Isa dan Dajjal 40 hari. Nabi Isa berhukum atau menjadi pemimpin untuk umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman 7 tahun. Hidup manusia dalam keamanan, ketenangan, kesejahteraan. Ya. Keberkahan selama 7 tahun kemudian mereka-mereka yang beriman nanti diwafatkan oleh Allah melalui angin tadi. Rihan baridah atau rihan tayyibah. Ini semua saya dengar dari Nabi SAW. Kemudian, qal, ia melanjutkan. Belum selesai dari hadisnya lagi. Qal, fayabqa shirarun nasi fi khiffati at-tayri wa ahlamis siba' la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Kalau tadi ketika angin berhembus, angin yang dingin tadi berhembus, wafat semua yang beriman. Ya. Tidak ada lagi yang beriman karena yang ringan itu imannya diwafatkan juga oleh angin. Tidak ada yang tersisa lagi. Ya. Meninggal semua yang beriman, maka yang tersisa hanyalah syirarun nas. Yang tidak wafat, yang tidak diwafatkan oleh angin tadi adalah yang buruk, yang jahat dari manusia. Nabi SAW mengumpamakan kejahatannya fi khiffati at-tayri, seringan terbangnya burung. Ya. Khiffah ringan, at-tayr burung. Burung kalau dia terbang kayaknya badannya itu tidak ada beratnya. Ketika dia secepat melesat dan terbang dan sangat kencang terbangnya. Perumpamaan manusia yang buruk di akhir zaman setelah wafatnya orang yang beriman itu seperti ringannya burung dalam mengejar segala keburukan, ya, kejahatan. Mudah untuk berbuat jahat, ringan untuk berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, seringan terbangnya burung, ya. Ini perumpamaan yang luar biasa. Orang tidak lagi ragu-ragu berbuat dosa. Tidak ada dalam hatinya teguran. Biasanya kalau orang, oh ini dosa, takut, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Yang itu kan penyebabnya apa? Iman. Sementara iman yang seberat satu butir zarrah tadi sudah pemiliknya sudah diwafatkan oleh Allah SWT dengan angin. Jadi tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang menghalangi untuk berbuat dosa. Nabi mengumpamakan mudahnya berbuat maksiat dan kejahatan seperti ringannya burung terbang. Kemudian wa ahlamis siba, seperti akhlaknya hewan-hewan buas, binatang-binatang buas, jahat, bengis, kejam, tidak ada belas kasihan. Seperti itulah kebengisan dan kejahatan manusia di akhir zaman. Diumpamakan oleh Nabi seperti tabiat hewan buas. Kalau sudah memangsa, ia tidak lagi peduli apa-apa. Ya. Mau hewan yang masih kecil yang dimangsanya, anak unggas, anak kambing, anak sapi, apapun juga, tidak ada belas kasihan, tidak ada sedikit pun perhatian, bengis, kejam dan seterusnya. Itu perumpamaan permusuhan manusia di akhir zaman. Ya. Ini benar-benar jahat. Bahkan Nabi mengatakan la ya'rifuna ma'rufan wa la yunkiruna munkaran. Tidak mengenal yang baik untuk dikerjakan dan tidak lagi mengenal yang buruk untuk ditinggalkan. Tidak ada di mata mereka perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Dan bisa jadi yang baik dikatakan buruk, yang buruk dinyatakan baik. Nah, seperti itulah keadaan akhir zaman. Ya, itulah nanti manusia sebelum kiamat. Kata Nabi SAW, untuk manusia yang tersisa ini sebelum kiamat, fayatamathalu lahumus syaitan. Datang syaitan kepada mereka menjelma. Syaitan menjelma datang kepada mereka dengan mengatakan, fayaqul ala tastajibuna. Siapkah kalian untuk menerima, ya, untuk menyambut, untuk mengabulkan apa yang saya perintahkan? Fayaqulun fama ta'muruna. Kata mereka, apa perintahmu? Ya. Faya'muruhum bi'ibadatil awthan. Syaitan menyuruh mereka untuk menyembah berhala. Ini yang diingatkan di bunyi bab. Bahwa mereka nanti orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat di akhir zaman ini, ibadahnya syirik. Tidak ada lagi yang mengibadati Allah. Ini senada dengan hadis Nabi, tidak akan tegak di hari kiamat selagi ada orang yang mengucapkan kata-kata Allah, Allah. Maksudnya tidak, masih ada yang mengibadati Allah. Masih tegak tauhid. Belum, tidak akan tegak di kiamat. Nanti kiamat itu tegak di tengah-tengah penyembah berhala. Di mana orangnya orang-orang jahat semua seperti dinyatakan oleh Nabi tadi. Setan datang menjelma kemudian menyuruh mereka menyembah berhala, mereka lakukan. Karena mereka tidak mengenal Allah lagi untuk disembah. Ya. Wahum fi dzalika, sementara mereka ketika itu dalam keadaan darun rizquhum. Rezeki yang melimpah ruah. Ya. Kaya raya. Tidak ada yang miskin. Rezeki benar-benar mudah didapatkan. Ini yang membuat semakin buta mata manusia dari kebenaran. Tidak melihat mana yang hak, mana yang batil. Karena ditutupi dan dibutakan oleh harta dunia. Ya. Darun deras, banyak melimpah ruah rezeki mereka. Hasanun aisyuhum, kehidupan mereka baik. Maksudnya secara ekonomi. Ya. Secara ekonomi. Ini juga menunjukkan bahwa ekonomi itu bukan tanda baiknya ekonomi, bukan tanda baiknya manusia. Bukan sebagai baiknya kondisi ekonomi manusia, bukanlah tujuan semata-mata. Tetapi tauhidlah yang menjadi tujuan. Di akhir zaman itu tauhid tidak ada, sementara ekonomi baik. Ya, ekonomi baik. Orang yang menjadikan dakwahnya memperbaiki ekonomi dan tidak menggubris tentang tauhid, tidak ada perhatian kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentang tauhid, maka ini bukan tujuan dakwah yang benar. Ya. Para nabi diutus oleh Allah untuk menegakkan tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Setiap umat kami utus seorang rasul menyuruh manusia untuk mengibadati Allah dan meninggalkan taghut. Ya. Sementara baiknya ekonomi, jauhnya transaksi atau muamalah dari tipu menipu, curang mencurangi, kemudian yang lain-lainnya dari pelanggaran-pelanggaran yang merusak hubungan di antara manusia yang saling merugikan, ini merupakan tuntutan dari tauhid. Ya. Orang kalau sudah bertauhid mudah untuk diarahkan bagaimana meninggalkan riba. Ya. Karena mereka yakin bahwa rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun nanti konsekuensinya kalau mereka sudah berpisah dengan riba, walau tidak punya apa-apa, mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat meminta. Dia yang menjamin rezeki manusia. Maka ma'asyiral muslimin, kehidupan ketika di tengah-tengah orang yang jahat di akhir zaman itu kehidupan yang baik. Ya, rezeki yang banyak melimpah. Setelah itu summa yunfakhu fis-sur. Atas mereka lah nanti sangkakala ditiup. Sangkakala ditiup. Ya. Pada mereka-mereka ini orang-orang yang tidak mengenali kebaikan dan keburukan. Tidak bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Menyembah berhala. Jahat, ambisius terhadap dunia, bejat, durjana, ini sifat manusia-manusia di akhir zaman sebelum kiamat yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis ini. Maka ditiuplah sangkakala pertama sangkakala pertama, fala yasma'uhu ahadun illa asghalitan wa rafa'alitan. Tidaklah yang mendengar, seorang pun yang mendengar tiupan, suara tiupan tadi, kecuali mereka seperti orang gila. Ya, asghalitan, memiringkan tengkuk, ya, kemudian mengangkatnya, ya, kayak orang kesurupan, ya, seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى. Engkau akan melihat manusia itu seperti orang mabuk. Itu orang-orang mabuk kan gitu tuh, kepalanya tidak lurus. Ya. Itulah asghalitan, memiringkan tengkuknya dan mengangkatnya kembali. Ya. Inilah keadaan manusia nanti ketika mendengarkan tiupan sangkakala. Qal wa awwalu man yasma'uhu rajul yalutu hawdha ibili. Yang pertama kali mendengar suara trompet sangkakala itu seorang laki-laki yang memperbaiki kandang untanya. Ya, diperbaikinya agar tidak lepas kandang untanya, tanahnya didatakannya. Ini orang yang pertama mendengar suara trompet sangkakala. Qal, kata Nabi, fayas'aq. Orang yang pertama ini ketika mendengar mati. Wayas'aqun nas, dan semua manusia yang ada nanti ketika itu mati semuanya. Ini trompet sangkakala yang mematikan. Ya, seperti yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala maka matilah semua yang di langit dan seluruh yang di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi mengatakan yang tadi pertama kali mendengar adalah peternak atau ya peternak unta ketika dia memperbaiki, sibuk dengan harta tentunya, ya, memperbaiki kandang untanya, tanahnya diratakan, pagarnya pun diperbaiki, terdengarlah olehnya suara tadi. Dan dia mati dan semua manusia ketika itu mendengar karena suaranya keras, mati semua manusia. Thumma yursilullah atau qala yunzilullah. Ketika semua manusia mati, bergelimpanganlah manusia, ya. Atau mati semua manusia, tidak ada lagi yang tersisa, dan bahkan yang di langit pun mati, yang dikecualikan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Para ulama berbeda pendapat. Siapa yang dikecualikan dari kematian ketika sangkakala ini ditiup? Ya, ada khilaf di antara ulama, dia mengatakan hanya malaikat pemikul aras Allah saja. Ya. Ada yang disepakati oleh mereka adalah yang meniup. Ya, ini yang dikecualikan. Yang meniup sangkakala siapa? Israfil. Nabi SAW kabarkan bagaimana saya bisa tenang. Sementara malaikat Israfil sudah meletakkan pangkal dari trompet itu di bibirnya. Dan matanya melirik ke langit. Ke aras Allah Subhanahu wa taala menunggu perintah Allah. Ya. Bila Allah mengatakan tiup, ya, dengan isyarat, dengan kata-kata, maka dia tinggal menghembuskan nafasnya dan tidak lagi perlu mengangkat trompet untuk meletakkan pangkalnya di mulut karena sudah di mulutnya. Ini menunjukkan betapa dekatnya hari kiamat. Ya, betapa dekatnya hari kiamat. Jadi di antara yang disepakati oleh para ulama yang tidak wafat, yang tidak meninggal dengan tiupan sangkakala adalah malaikat Israfil. Kemudian termasuk pemikul aras Allah Subhanahu wa taala 8 malaikat, salah satunya malaikat Israfil. Wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Yang ukurannya sangat besar. Kemudian ada juga yang mengecualikan makhluk-makhluk yang di surga. Kan di surga kan di langit. Sementara Allah mengatakan semua yang di langit. Nah, kemudian mereka kecualikan bidadari atau makhluk-makhluk Allah yang di surga itu dikecualikan dari meninggal dengan tiupan sangkakala pertama ini. Kemudian Allah utus atau Allah turunkan mataran. Ya. Allah turunkan setelah semua manusia mati, Allah turunkan hujan. Ka'annahu tallu awil dhallu awil dhillu. Ka'annahu tallu awil dhillu. At-tallu atau adhillu, hujan yang tidak deras, yang tidak lebat. Ya. Hujan yang tidak pula gerimis, ya, tetapi dia tidaklah lebat. Nu'man asy-syak, Ya, apakah at-tallu atau adh-dhillu? Yang ragu di sini salah seorang perawi yang bernama An-Nu'man ibn Salim. Yang ragu. Ya, dia ragu apakah lafaznya at-tallu pakai ta tanpa titik atau adh-dhillu dha pakai titik. Makna kedua-duanya hampir sama. Ya. Cuma penggunaan katanya yang satu at-tallu yang satu adh-dhillu. Ya. Yang ragu di sini perawi yang bernama Nu'man. Nu'man asyakku, kata Imam Muslim. Nu'man yang ragu. Kemudian, fatambutu minhu ajsadun nas. Dengan hujan yang tidak lebat tadi, maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Ini proses ya. Proses mematikan semua manusia setelah yang beriman sudah tidak ada di muka bumi ini. Bagaimana Allah mematikan orang yang beriman di masa kepemimpinan Nabi Isa tadi dengan apa? Angin. Kemudian yang tersisa orang jahat, bagaimana Allah mewafatkan orang yang jahat tadi dengan tiupan sangkakala. Mati semua, termasuk di situ bukan manusia saja tetapi semua yang di langit dan yang di bumi. Kemudian bagaimana Allah menghidupkan manusia kembali? Allah SWT turunkan hujan yang tidak lebat. Dengan hujan tadi maka tumbuhlah jasad-jasad manusia. Ya. Allah tumbuhkan, kembalikan jasad-jasad manusia tanpa nyawa. Ya. Jasadnya saja. Bermunculanlah di permukaan bumi ketika itu jasad-jasad manusia semuanya tanpa terkecuali. Kemudian thumma yunfahu fihi ukhra. Maka ditiup, kemudian ditiuplah trompet tadi yang kali berikutnya. Fa'idahum qiyamu yang turun. Manusia yang tadi tidak bernyawa, tiba-tiba mereka berdiri, bangkit. Dan mereka menunggu yang turun. Menunggu proses penghisaban. Itulah kebangkitan. Tidak perlu susah-susah Allah SWT menghidupkan manusia kembali. Di dunia ini sebenarnya Allah maha kuasa untuk menghidupkan manusia semua dari awal manusia sampai akhir manusia dalam satu zaman. Tetapi itu bukan kehendak Allah SWT. Allah menghendaki bahwa manusia ini jadi khalifah. Apa itu khalifah? Yang bersilih ganti generasinya. Itu yang namanya khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yaitu nanti akan ada makhluk yang bersilih ganti turun-temurun. Habis satu generasi, muncul generasi berikutnya sampai akhir zaman. Kalau nanti di akhirat, Allah karena sudah menyiapkan akhirat itu lebih besar daripada dunia, maka Allah kehendaki semuanya hidup seketika. Tanpa proses kehamilan, tanpa proses pembuahan, tanpa proses mengandung. Ini semuanya masa fitnah di dunia. Allah SWT tinggal turunkan hujan, muncul lagi kembali jasad manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Seberapa lama mereka tinggal di muka bumi ini dengan ruh dan jasad, mereka nanti akan muncul kembali di akhirat, dihidupkan oleh Allah SWT. Jasadnya ditumbuhkan, kata Nabi dalam riwayat yang lain, dengan air hujan itu nanti mereka bagai akar tanaman, akar yang menjalar-jalar. Ya, kata para ulama, dari tulang ekor yang tidak dimakan oleh tanah, yang dimuntahkan oleh bumi, nanti tulang ekor itu menjalar-menjalar jadi jasad. Dengan air hujan tadi. Ya. Kemudian ditiuplah sangkakala kedua, maka semua ruh akan masuk kepada pemiliknya masing-masing, kepada jasad masing-masing, dan tidak keliru. Ruh si fulan masuk ke yang lain tidak. Sebagaimana dunia seperti itu pula nanti di kebangkitan. Kemudian yang turun di sini menunggu. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa setelah bangkit, tidak ada yang bisa melangkah. Tidak akan ada yang bisa berjalan. Sampai nanti ditanya oleh Allah SWT. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah. Tidak akan bergerak langkah kaki manusia pada hari kiamat. Ya, sampai nanti dites melalui ujian pertama kali. Hatta yus'ala an arba. sampai ditanya tentang 4 perkara, tentang umur, tentang masa muda, tentang harta, tentang ilmu. Ya, dalam sebagian riwayat tentang badannya. Untuk apa dipergunakan? Ya, barulah manusia melangkah. Ya. Kemudian summa yuqalu. Kemudian diumumkan kepada semua manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, halummu ila rabbikum. Mari menjumpai Tuhan kalian, menghadap Allah. Semua kita manusia nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Maksudnya kita semua berhadapan dengan Allah. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari manusia tegak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini waktu penghisaban. Semua kita akan tegak di hadapan Allah. Ini yang diumumkan. Halummu ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun. Kata Allah, kata pengumuman tadi kepada malaikat-malaikat, hentikan mereka. Jangan biarkan mereka lari. Sesungguhnya mereka nanti pasti ditanya. Innahum, sesungguhnya mereka akan ditanya. Akan melalui proses ujian. Akan ditanya oleh Allah. Kenapa? Siapa? Bagaimana? Siapa yang kalian sembah? Madza kuntum ta'budun? Ini pertanyaan Allah nanti kepada kita. Lalu di dunia siapa yang kalian sembah? Saya? Atau yang lainnya? Atau kalian gabungkan? Antara saya dengan yang lain? Bagaimana kalian menyambut dakwah atau seruan Nabi? Bagaimana kita mengikuti Nabi? Nanti ditanya. Madza ajabtumul mursalin? Ya. Innahum mas'ulun. Kalau kita yakin bahwa semua kita nanti akan ditanya, maka kita sudah mempersiapkan, mengulang pelajaran dari sekarang. Mempersiapkan jawaban. Anak-anak kita sekarang sedang mid semester ya. Kita bagaimana mengarahkan mereka untuk mengulangi pelajaran agar bisa menjawab pertanyaan. Walaupun kita tidak tahu apa pertanyaannya. Anak kita juga tidak tahu apa saja yang ditanya. Dan mereka membaca semua pelajarannya, mengulangi pelajarannya untuk bisa menjawab. Sementara kita sudah tahu jawabannya, sudah tahu pertanyaannya. Tinggal kita mempersiapkan jawaban. Orang yang mencintai dirinya sendiri, maka sudah pasti dia akan mempersiapkan jawaban yang baik. Karena dia tahu bahwa dia ditanya oleh Allah. Innahum mas'ulun. Qal, kata Nabi, thumma yuqalu, kemudian difirmankan, dikatakan, akhriju ba'than nar. Ini setelah masuk penghuni surga, dimasukkan orang-orang ke surga dan dimasukkan orang-orang ke neraka. Ya, terpisah dua, manusia yang ke surga, manusia yang ke neraka. Setelah penghisaban tadi, setelah menghadap Allah, setelah melalui proses-proses perjalanan akhirat, maka masuklah orang ke surga, orang ke neraka, ke neraka. Yang ke surga tidak akan lagi ada ancaman untuk keluar. Kalau sudah masuk tidak akan keluar. Sementara yang di neraka itu, yang masuk neraka untuk pertama kali itu terbagi dua. Ada yang masuk untuk memang menetap, waliyadu billah, dan ada yang masuk untuk sekedar singgah. Ini yang dimaksud oleh hadis ini, difirmankanlah, akhriju ba'than nar, keluarkanlah kiriman-kiriman neraka. Maksudnya orang-orang yang dikirim ke neraka. Keluarkan. Ya. Keluarkan ba'than nar, orang-orang yang dikirim ke neraka, keluarkan. Fayuqalu minkam, dari seberapa dikeluarkan. Kan tidak semua yang di neraka itu harus dikeluarkan. Dari berapa orang dikeluarkan ba'than nar. Fayuqal, dikatakan, min kulli alfin, dari setiap 1000 orang, tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina, 999. Ya. Yang dikeluarkan berapa? Dari 1999. Yang ba'than narnya berapa? Satu. Jadi satu dari 1000 orang keluar. Satu dari 1000 orang keluar. Qala fadhaka yawma yaj'alul wildana shiba. Kata Nabi, itulah hari di mana orang-orang yang masih muda mendadak dewasa. Orang-orang yang masih anak-anak mendadak tua. Ya. Karena beratnya cobaan, beratnya ujian, beratnya hari huru hara ketika itu, malapetaka hari akhirat, membuat orang semuanya tua. Yang awalnya muda, yang awalnya anak-anak, yang di dunia ini meninggalnya anak-anak, nanti dia akan tua. Ya. Yang memang begitulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga keadaan akhirat itu, beratnya perjalanan akhirat membuat orang yang anak-anak menjadi dewasa. Wa dzalika yauma yukshafu an saq. Hari itu nanti akan tersingkaplah betapa beratnya. Ya. Betapa beratnya. Yukshafu an saq itu urusan yang paling berat. Kesempitan yang paling sempit. Ya, kesempitan yang paling sempit. Para ulama khilaf dalam ini, terutama ulama akidah. Apakah hadis ini termasuk hadis sifat? Ya. Termasuk ayat juga yang senada dengan ini, apakah ayat sifat tentang yukshafu an saqin, disingkap betis. Ya, yukshaf disingkat, an saq betis. Mereka khilaf. Wallahu a'lam. Bila hadis ini tidak ada penyandarannya kepada Allah, maka tidak tegas untuk menunjukkan bahwa itu ayat atau hadis sifat. Itu menunjukkan bahwa Allah punya betis. Karena memang ada hadis yang seperti itu. Nas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyingkap betisnya. Ya, tetapi ini masih global, masih ngambang, makanya tidak tegas untuk menunjukkan atau hadis atau ayat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatakan itu bukan hadis sifat, itu yang tadi saya terjemahkan, bahwa hari itu hari di mana kesulitan yang paling sulit, kesempitan yang paling sempit, kesusahan yang paling susah. Ya, karena tidak ada lagi harapan untuk mudah, tidak ada lagi harapan ada yang membantu untuk memudahkan. Semuanya mengurus diri sendiri. Ini yang membuat dia semakin sempit. Ya, kita mengurus diri sendiri, menyelesaikan perkara kita masing-masing. Ya, tidak ada yang kita harapkan bantuan dan pertolongan dari siapapun juga, siapapun orangnya. Inilah akhir dari hadis pertama. Sesuai yang ada di dalam bunyi bab yang panjang tadi, itu semuanya ada di dalam tentang keluarnya Dajjal. Di sini tempat tinggal ya. Bisa jadi maksudnya tempat keluar ya, tempat munculnya. Ya, tempat munculnya atau di sini lubs, mukso, bisa lamanya dia tinggal atau di mana saja dia berada di bumi. Nah, itu mungkin maksudnya tempat tinggal itu, maksudnya semua bumi menjadi tempat yang pernah diinjak oleh kaki Dajjal, yang pernah sampai di sana kecuali Mekah dan Madinah. Atau lamanya, karena hadis menjelaskan berapa lama dia di bumi. Ya. Dia 40 hari. Ya. Kemudian turunnya Nabi Isa juga ada tadi. Dan tindakannya membunuh Dajjal juga. Ya, dia yang membunuh Dajjal. Kemudian hilangnya ahli kebaikan dan keimanan. Cuma wafat. Yang 7 tahun lamanya Nabi Isa memimpin, maka muncullah orang-orang yang baik. Ya, orang-orang pengikut Dajjal kan dibasmi semuanya, termasuk Dajjalnya. Kemudian tersisa orang beriman, itu yang diarahkan oleh Nabi Isa. Muncullah orang-orang yang baik. Kemudian orang baik ini nanti akan diwafatkan oleh Allah dengan apa? Dengan angin. Kemudian tersisanya orang-orang buruk, yaitu orang jahat di akhir zaman, dan nanti mereka di antara kejahatannya menyembah berhala. Lalu ditiuplah sangkakala dan kebangkitan dari kubur. Itu yang tadi, bagaimana mereka nanti diturunkan oleh Allah hujan. Kemudian itu proses kebangkitan dari kubur. Ya, yaitu nanti manusia dibentuk kembali jasadnya tanpa ruh. Dan ditiuplah sangkakala kedua, dengannya kembalilah ruh ke tubuh masing-masing. Wallahu a'lam. Kita tambah satu hadis lagi. 7335 ya. قال رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال: لقد هممت أن لا أحدثكم بشيء، إنما قلت إنكم ترون بعد قليل أمرا عظيما، فكان حريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي. وساق الحديث بمثل حديث معاذ، وقال في حديثه: فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. قال محمد بن جعفر: حدثني شعبة بهذا الحديث مرات وعرضته عليه. Yeah. Masih hadis Abdullah bin Amr ibn As, yeah, dibawakan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh muridnya Ya'qub ibn Asim bin Urwah ibn Mas'ud Al-Thaqafi rahimahullahu ta'ala, bunyinya sama, yeah, hampir sama dengan hadis yang pertama. Ada sedikit perbedaan-perbedaan dalam ungkapannya. Terakhir ada pelajaran yang sangat penting di sini. Ya. Qala Muhammad bin Ja'far. Muhammad bin Ja'far guru dari gurunya Imam Muslim. Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Ja'far. Jadi kakek gurunya Imam Muslim di sini. Ia mengatakan perkataan gurunya Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti al-Kufi. Ya. Kata Muhammad bin Ja'far, Syu'bah menyampaikan hadis ini kepada saya berkali-kali. Haddatsani Syu'bah bihadzal hadis marrat. Ini menunjukkan bahwa Syu'bah sangat perhatian dengan perkara ini dan sangat ingin hadis ini tersebar ke mana-mana agar orang tahu bagaimana keadaan hari kiamat nanti, sebelum hari kiamat, setelah hari kiamat. Ya, jadi Syu'bah yang tahu bahwa muridnya Muhammad bin Ja'far satu kali disampaikan saja sudah hafal, tetapi dia berkali-kali membacakan hadis ini kepadanya, dan tentu tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting, hadis ini sangat luar biasa. Kemudian wa aradtuhu alaih, bukan hanya Syu'bah yang membacakan, tetapi Muhammad bin Ja'far juga berkali-kali memuraja'ah hadis ini untuk dibacakan kepada, untuk ditasmi' kepada gurunya Syu'bah. Syu'bah membacakan kepada muridnya Muhammad bin Ja'far berkali-kali, muridnya Muhammad bin Ja'far juga membacakan hadis ini kepada Syu'bah berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa hadis ini sangat penting, dan ini catatan bagi kita bahwa ilmu itu semakin penting semakin harus dibaca sering, harus diulangi sering. Kalau semakin penting maka diulang terus, diulang terus, diulang terus. Terkadang orang pembahasan akidah, pembahasan tauhid satu kali sudah jenuh, padahal dia sangat penting. Makanya para ulama, ada di antara mereka yang membaca satu dari kitab akidah itu puluhan kali dia mengkhatamkan. Puluhan kali mereka mengkhatamkan karena sangat penting. Begitu juga hadis ini. Berkali-kali Syu'bah menyampaikan hadis ini kepada muridnya Muhammad bin Ja'far, dan muridnya pun berkali-kali melaporkan atau menyetor hafalan ini kepada gurunya Syu'bah berkali-kali. Dan ini pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut. InsyaAllah akan kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Masih hadis Abdullah bin Amr, tetapi dengan redaksi yang ada berbeda dengan hadis yang tadi. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.